Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan atau pelajaran penting dari pembahasan yang kedua dari kitab Wada'ur Rasul li Ummatihi. Selanjutnya kata Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah dalam pelajaran penting yang kedua, dan ini cukup panjang. Wa aktsaruhum istihadan fi ta'ati rabbi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu bagi kita gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kedua kaki beliau bengkak dan pecah-pecah. Telapak beliau sampai pecah-pecah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyaksikan kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada agak protes, beliau berkata, "Ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu bahkan yang akan datang? Artinya kenapa harus sampai seperti ini? Salat malam saja sampai kakinya bengkak. Bagaimana tidak? Sebagaimana yang pernah terjadi kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau pernah bergabung dalam salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di rakaat yang pertama membaca surah setelah Al-Fatihah, membaca Al-Baqarah sampai selesai. Dilanjut dengan surah An-Nisa dan ditambah lagi dengan surah Ali Imran. Ini baru satu rakaat, 5 juz kurang lebih. Rakaat yang pertama itu pun masih ditambah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala jika melewati ayat-ayat rahmat, dan berlindung jika melewati ayat-ayat azab. Akan semakin menambah panjang salat tersebut. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan demikian kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu bahkan yang akan datang? Maka Nabi katakan, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala? Maka ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat dunia dan nikmat diniyah, mestinya semakin menjadikan dia dekat kepada Allah, taat kepadanya. Yang berikutnya, wa asbaruhum wa aqwahum tahammulan. Rasulullah orang yang paling sabar dan paling kuat untuk menanggung beban hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa kesabaran beliau, kezuhudan beliau. Tidak jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Maka mestinya barakallahu fikum, kita umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana Allah telah menjadikan beliau sebagai teladan dan panutan kita, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tentunya kita semua mesti mendapatkan ujian hidup. Mesti mendapatkan berbagai macam ujian apapun bentuknya itu. Maka dalam menghadapi ujian-ujian hidup, yang dituntut dari kita adalah sabar. Dan mesti kuat untuk menanggungnya, menjalaninya. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala menguji kita dengan kemiskinan dan kurang harta, maka bersabarlah. Jangan sampai kemudian kita melabrak sekian banyak keharaman-keharaman Allah tabaraka wa ta'ala, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridai dalam usaha untuk mencari nafkah, mencari rizki, menghalalkan segala cara. Maka ini bukan akhlak dan teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya beliau katakan, wa ashadduhum haya'an. Rasulullah orang yang paling besar rasa malunya. Rasulullah orang yang paling pemalu. Naam. Wala yantaqimu li nafsi, dan beliau tidak membalas untuk dirinya. Ini Rasulullah. Yang mungkin atau yang jelas sangat berbeda dengan kita. Hilakat kita kalau terjadi sesuatu dengan diri kita, kebanyakannya kita akan membela diri kita. Namun terkadang tidak bergeming jika yang menjadi sasaran adalah agama kita, kehormatan Allah, kehormatan Rasul, kita tidak bergeming. Namun kadang kita baru akan memuncak kemarahan kita jika diri kita yang menjadi sasaran, dia akan membalas untuk dirinya. Maka bisa antum bayangkan barakallahu fikum, di antara sekian gambaran bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak membalas untuk dirinya, di antara faktor penyebab sakitnya Rasulullah yang berujung kepada kematian beliau itu diakibatkan oleh daging kambing yang beliau makan di Khaybar dari hadiah seorang wanita Yahudi. Di mana wanita Yahudi tersebut bertanya, apa makanan kesukaan Rasulullah? Dikatakan kambing. Bagian mana yang paling dia sukai? Bagian paha. Maka di bagian paha itu dibubuhi racun paling banyak. Dibubuhi racun. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempat menelan daging tersebut karena si daging berbicara memberitahu Rasulullah bahwa dia diracuni, dibubuhi racun. Namun salah satu sahabat sudah kadung memakannya, menelannya, sehingga dia pun meninggal. Maka wanita Yahudi tersebut ternyata masuk Islam. Maka dia pun ditegakkan hukum qisas kepadanya dengan cara dipenggal lehernya sebagai balasan qisas atas hilangnya nyawa salah satu sahabat tadi yang sudah memakan racun dari atau daging yang dia racuni. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan hukuman apapun kepada wanita itu terkait dengan apa yang menimpa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selanjutnya kata beliau, wala yaghdabu laha, dan Rasulullah tidak pernah marah untuk dirinya. Walakinnahu idza untuhikat hurumatullah fa innahu yantaqimu lillahi ta'ala. Dan Rasulullah tidak marah untuk dirinya, akan tetapi baru beliau akan marah jika dilanggar keharaman-keharaman Allah, maka beliau akan membalas. Naam, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapapun orang menghina Rasulullah, betapapun orang mencaci maki diri Rasulullah, beliau tidak akan membalas. Beliau tidak akan marah. Bahkan sebagaimana kejadian ketika suatu hari ada seorang yang mencela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau diam, tidak bergeming, tidak membalas. Rasulullah senang dengan tindakan itu. Maksudnya dengan tindakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kali kedua juga sama. Namun ternyata kali berikutnya Abu Bakar membalas, maka nampak raut wajah yang tidak suka pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena hakikatnya seorang yang mendapatkan tindak kezaliman dari orang lain, tindak kezaliman dari orang lain, di saat itu dia sedang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sedang mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, namun bukan berarti semua bentuk tindak kezaliman dibiarkan begitu saja. Tidak. Terkadang di sebagian waktu orang-orang yang suka berbuat kezaliman memang harus diberi pelajaran. Contohnya misalnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau ada seorang yang dalam perjalanan berkendara tiba-tiba nabrak atau nyenggol orang, sementara orang ini terkenal suka ugal-ugalan kalau di jalan, suka ngambil jalannya orang, lampu merah sering dilabrak mengakibatkan kecelakaan. Bukan kejadian satu kali, sudah sekian banyak kejadian. Makanya seperti ini jangan dimaafkan, segera laporkan ke pihak kepolisian agar ditindak. Fa ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh menyatakan, wa idza ghadaba lillahi lam yaqum li ghadabihi ahadun. Kalau beliau marah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bangkit untuk menahan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sangat dihormati dan disegani oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tidak ada orang yang berani menyela di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Selanjutnya, wal qawiyyu wad dha'if wal qarib wal ba'id wal syarif wa ghairuhu indahu fil haqqi sawa. Orang yang kuat, orang yang lemah, orang dekat dan orang jauh, orang mulia dan rendahan, di sisi Rasulullah haknya sama. Haknya sama. Tidak kemudian barakallahu fikum, jika orang kuat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormatinya, memuliakannya. Jika orang lemah kemudian direndahkan, dihinakan. Tidak. Semua orang di mata Rasulullah sama. Demikian pula di antara sifat Rasulullah, wa ma aba ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa illam yashtahihi tarakahu. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sekalipun. Kalau beliau suka, beliau makan. Jika tidak suka, beliau tinggalkan tanpa harus dicela. Tanpa harus dicela. Ini berbeda jauh dengan kita. Terkadang lisan ini tidak tahan. Kalau tidak mencela makanan yang kita rasa tidak suka atau yang kita rasa tidak enak, dicicipi, masya Allah, keasinan. Kadang muncul secara spontanitas ucapan-ucapan yang mencela makanan tersebut. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam, jika memang tidak suka dengan sebuah makanan, beliau tinggalkan tanpa harus mencela. Tanpa harus mencela. Selanjutnya, wa ya'kul min at-ta'amil mubah ma tayassar wa la yatakallaf fi dhalik. Dan Rasulullah makan dari makanan yang mubah jika itu mudah untuk mendapatkannya dan tidak bertakalluf, tidak memberat-beratkan diri. Tidak memberat-beratkan diri. Naam. Wa yaqbalul hadiyah, dan beliau menerima hadiah namun tidak menerima harta sedekah. Oleh karena itu, terkadang Rasulullah menerima hadiah dari harta dari orang-orang Yahudi, biarpun itu sembelihan dari ahlul kitab, biarpun itu sembelihan, karena sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kaum muslimin. Sembelihannya orang-orang Yahudi, Nasrani, yang mereka merupakan ahlul kitab, halal bagi muslimin. Nah, dan hadiah ini termasuk di antara na'am barakallahu fikum, perilaku yang suka dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, insyaallah tetangga kita, kalau ada suatu ketidaksukaan kepada kita di satu waktu, mungkin karena ada hal-hal yang kita tidak sengaja, dari tindakan, perilaku, ucapan yang mungkin menyinggung perasaannya, nah, kira-kira bagaimana perasaan dia jika di satu sore kita bawa ke rumahnya pisang mateng satu tandan, ditambah dengan 3 kilo gulai kambing. Masya Allah akan hilang rasa ketersinggungan tersebut. Naam, sama nasi kebuli satu panci. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa yukafi'u 'alaiha, dan Rasulullah membalas hadiah. Rasulullah membalas. Dan ini termasuk di antara kebiasaan beliau. Rasulullah menyatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, memberi sesuatu, maka balas. Nah, dibalas. Ada orang datang ngasih hadiah, langsung dibalas lagi. Nah, kenapa demikian? Kata para ulama, hikmahnya adalah satu, agar memberikan motivasi dan dorongan untuk setiap muslim senang saling memberi hadiah, saling memberi kebaikan kepada saudaranya. Yang kedua, orang kalau langsung membalas, dia diberi sesuatu, langsung dia balas, dia ngasih juga yang semisal atau bahkan yang lebih baik, akan hilang perasaan hutang budi. Akan hilang perasaan hutang budi. Maka Rasulullah katakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu." Kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa kalian balaskan kepadanya, fad'ulah, doakan dia. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan untuk antum atas antum, apa yang antum berikan kepada ana. Hatta turau annakum qad kafa'tumu, sehingga nampak bahwa kita sudah membalas kebaikan dia. Ada sebagian orang, memang hukum asalnya anjurannya itu membalas. Membalas. Namun ada sebagian orang yang kalau dia ngasih sesuatu, dia tidak mau untuk dibalas, diganti. Kita ngasih pisang. Naam, kebetulan di rumah ada singkong, kita kasih singkong. Naam. Tapi ternyata dia tidak mau hutang budi. Tapi orang ini tidak mau juga untuk dibalas. Nah, dia ngasih lagi. Naam. Akhirnya dia kasih kambing. Terus demikian. Semakin dia memberi, ini isyarahnya seperti itu. Dia memberi sesuatu yang lebih besar, menunjukkan bahwa dia tidak ingin dibalas. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan bahwa barakallahu fikum, yang seperti ini kalau nampak dalam gelagat orang itu, penolakannya saja sudah Masya Allah, sampai memukul. Artinya memukul sambil bercanda. Ya. Bahwa dia tidak ingin dibalas, tidak ingin diganti. Naam. Malah kalau ngasih piringnya langsung suruh dikembalikan, bukan disimpan. Biar aja dulu piringnya di situ. Kita kalau mau mengembalikan piringnya kan juga malu kalau kembali kosong. Isyarat orang yang ingin tidak diganti, piringnya langsung sini. Nah, begitu barakallahu fikum. Maka orang-orang yang seperti ini jangan diganti, jangan dibalas. Doakan. Doa itu lebih berharga dan lebih bagus bagi dia dibandingkan kita membalas. Namun hukum asalnya adalah kata Rasulullah, naam, dibalas kebaikan-kebaikannya. Selanjutnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam, di antara sifat beliau, beliau menyambung sendiri sandalnya, menjahit pakaiannya, dan beliau membantu urusan rumah tangganya. Ini Rasulullah. Jangan mentang-mentang kita masya Allah seorang yang terhormat, seorang kiai, seorang ulama, seorang pimpinan, kemudian urusan rumah tangga tidak mau bantu istri, dengan berpikir merasa menyangka bahwa saya kalau bantu urusan rumah tangga kelihatan bukan seperti lelaki sejati. Nah, jangan berpikiran seperti itu. Jangan berpikir untuk semuanya, apalagi harus na'am barakallahu fikum diurusi pembantu tanpa mau di satu hari, di satu waktu membantu apa yang mestinya bisa kita bantu buat istri. Itu akan menjadi salah satu sebab rumah tangga itu semakin langgeng dan akan semakin terwujud, tercipta na'am rasa cinta di antara suami istri. Na'am, kerukunan, kedamaian, sakinah, mawaddah, warahmah jika kita membantu, dan itu akan benar-benar menyenangkan hati istri-istri kita ketika membantu pekerjaan rumahnya. Nah, tidak apa-apa sekali waktu ketika dia sedang cuci piring, kita berdiri atau duduk di sampingnya sambil mencuci bareng. Kamu yang nyabuni, saya yang bilas. Masya Allah, kan betapa enaknya sambil pegang-pegangan tangan, begitu ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alamis sawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.